saatnya kan bertemu pula. Sampai saatnya kan bertemu pula. Demikian terucapkan kata. Sampai saatnya Rasul berdiri menunaikan tugas yang sulit.